السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah, yaitu orang-orang yang komitmen dan terus-menerus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-98. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullah Ta'ala, sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Para pemirsa Niaga TV, hari ini kita berada di halaman 229. Pembahasan tentang babu ma yufsidus salati ma yufsidu as-salata wa ma yuqrahu fiha wa ma yajibu wa ma yundabu. Bab tentang pembahasan apa saja sih yang merusak salat itu, apa saja yang makruh di dalam salat, apa yang wajib dan apa yang sunnah di dalamnya. Itu yang akan dibahas. Ya, perkara-perkara yang membatalkan, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang wajib dan disunnahkan. Dikatakan oleh beliau, ma yubtilu as-shalah wa ma la yubtiluha. Perkara-perkara yang bisa membatalkan dan yang tidak membatalkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, mata nataqa bila udhrin biharfaini. Ketika seseorang yang sedang sholat itu mengucapkan dua huruf tanpa ada udhur. Mengucapkan dua huruf tanpa ada udhur. Atau biharfin mafhumin. Atau satu huruf, tetapi yang bisa dipahami maknanya. Apabila ada orang yang sholat mengucapkan minimal dua huruf. Atau satu huruf saja, tetapi bisa dipahami makna dan maksudnya. Contohnya, qi. Qi. Ya, dari kata al-wiqayah. Ya, dari kata al-wiqayah. Waqa yaqi wiqayatan. Fi'il amrnya qi, waqah yaqi wiqayatan. Qi, itu hanya satu huruf. Tetapi bisa dipahami, artinya mencegah al-wiqayah. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Orang Arab mengatakan qi, itu satu huruf. Tetapi maknanya mafhum. Maknanya ya sudah dipahami. Begitupun contoh yang lain, misalnya seseorang mengatakan li. Li, lam yang dikasrahkan, li minal wilayah, yang berasal dari kata al-wilayah. Wala yali wilayatan, waliya yali wilayatan, ya. Lalu li dari kata wilayah. Batalat solatuhu, dalam kondisi-kondisi tersebut batallah solat orang tersebut. Jadi apabila ada orang yang sedang solat lalu dia natoqo biharfaini bighairi udhrin, mengucapkan dua huruf sekaligus tanpa ada uzur, atau bahkan mengucapkan satu huruf yang tidak ada kaitan dengan sholat, yang mana satu huruf itu bisa dipahami maksud dan maknanya, batalat sholatuhu, maka sholatnya dianggap telah batal. Ya, sholat yang dia kerjakan telah batal dikarenakan dia mengucapkan paling minimal dua huruf atau bahkan satu huruf, tapi yang bisa dipahami maknanya, yang bisa dipahami maksudnya. Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullah Ta'ala, ketika menjelaskan poin ini, beliau membawakan dalil dari hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi shalah. Kami biasa mengucapkan salam kepada Nabi sedangkan Nabi sedang salat. Fa yaruddu alaina, dan Nabi pun menjawab. Jadi Nabi sedang salat. Tiba-tiba ada sahabat mengucapkan salam, assalamu alaikum. Apa yang terjadi? Yaruddu ya alaina. Nabi menjawab salam yang kami ucapkan. Falamma raja'na min indin Najasyi, tatkala kami kembali dari Najasyi, dari Ethiopia, sallamna alaihi falam yarudda alaina. Kami kembali mengucapkan salam kepada Nabi, artinya Nabi sedang sholat saat itu, tetapi apa yang terjadi? Nabi tidak menjawab salam kami. Nabi tidak menjawab salam kami. Waqal, kemudian Nabi bersabda, inna fis salati syuglan, sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Ya, sibuk kita sedang berdoa, sibuk kita sedang berzikir, sibuk kita sedang berusaha untuk khusyuk, untuk tumaknina, untuk menghadirkan makna-makna dari ayat yang kita baca. Jadi Nabi ketika tidak menjawab, beliau berkata, inna fis salati syuglan, sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala membawakan dalil yang kedua dari hadis Zaid ibni Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qal, inna kunna lanatakallamu fis sholat, kami dulunya biasa berbincang atau berbicara dalam sholat. Kami dulunya biasa berbicara dalam sholat. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Salah seorang dari kami biasa berbicara kepada temannya untuk mengutarakan hajatnya, untuk menyampaikan hajatnya. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah oleh kalian salat-salat kalian dan jagalah salat pertengahan yaitu salat isya, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah salat semata-mata karena Allah dengan qanitin. Qanitin di sini diam, artinya tidak berbicara. Ya, oleh karenanya Zaid ibn al-Arqam berkata, semenjak turunnya ayat ini, umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam di dalam sholat, artinya tidak berbicara kecuali dengan lapas-lapas yang terkait dengan sholat, seperti lafaz takbiratul ihram atau lafaz iftitah atau ta'awudz atau surat-surat yang kita baca, tasbih ruku, tasbih sujud dan lain sebagainya. Hadis yang tadi kita baca para pemirsa Niaga TV adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Profesor Dr. Mustafa Deep mengomentari dua hadis tersebut berkata, "Faqad dalla al-hadithani ala al-mana' minal kalam fi shalah." Kedua hadis ini telah menunjukkan kepada kita larangan ya berbicara di dalam salat. "Wa nahyu yaqtadi al-butlan." Dan satu larangan itu berimplikasi batalnya satu perbuatan, menyebabkan batalnya satu perbuatan. Itu alasannya kenapa dilarang berbicara di dalam sholat berdasarkan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan hadis yang kedua adalah hadis Zaid ibnu Arqam radhiyallahu taala anhu. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hukumnya ad-dhahk, ad-dhahku, tertawa. Wal buka'u, menangis. Wal anin, merintih, rintihan. Wat tanahnah, apa itu tanahnah? Berdehem. Begitu, berdehem. Wan nafakh, meniup. Lagi sholat dia niup. Misalnya. Ya. Wat ta'awuh. Wat ta'awuh. Yaitu beraduh. Ya, aduh. Seperti lagi sholat, aduh. Au, begitu. Ya, ta'awuh namanya. Dan yang sejenis dengannya, yubtilus sholata inbana harfan. Itu membatalkan sholat apabila tampak dua huruf. Dari kalimat-kalimatnya tampak dua huruf. Artinya kalau kurang dari dua huruf itu dianggap tidak membatalkan. Fa in kana udhrun. Tetapi seandainya dia melakukan hal tersebut dikarenakan uzur. Misalnya disebabkan oleh salah ucap. Ya. Atau dikalahkan oleh keinginan untuk tertawa. Atau batuk. Atau dia berbicara karena lupa. Atau karena dia tidak tahu bahwasanya berbicara itu dilarang. Dikarenakan dia baru masuk Islam. Dalam kondisi-kondisi ini, kalau berbicaranya banyak, batal. Tapi kalau sedikit, maka tidak membatalkan. Ya. Jadi ada tertawa, menangis, merintih, berdehem, meniup, mengaduh ya, atau yang sejenisnya, ini bisa membatalkan sholat kalau terlihat itu dua kata yang dia ucapkan. Tetapi kalau ada uzur, misalnya tidak sengaja mengucapkannya atau dikalahkan oleh rasa ingin tertawa atau batuk, atau dia berbicara karena lupa, atau dia tidak tahu itu dilarang karena baru masuk Islam, itu ada dua kondisi. Kalau ucapannya banyak maka batal. Tapi kalau sedikit itu dimaafkan dikarenakan dia lupa atau tidak tahu atau baru masuk Islam dan lain sebagainya. Dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Adapun di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tertawa itu membatalkan sholat. Seseorang tertawa di dalam sholat maka sholatnya batal. Di antara dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yaqta'u as-shalah al-kashru. Ya, sesungguhnya al-kashru, memperlihatkan gigi ya, tersenyum misalnya, itu tidak membatalkan salat. Walakin yaqta'uha al-qahqahah. Ya. Tetapi yang membatalkan sholat itu al-qohqohah. Apa bahasa kitanya al-qohqohah? Terbahak-bahak. Ya. Syiddatul dhahk. ya, tertawa dengan terbahak-bahak. Jadi kata Nabi, sekedar terlihat giginya atau tersenyum itu tidak membatalkan sholat. Kapan membatalkan sholat? Ya, yaqta'uha al-qahqahatu. Itu ketika seseorang berkohkohah, tertawa terbahak-bahak. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam As-Saghir secara marfu, mauquf, dan para periwayatnya adalah periwayat yang mauthuqun, yaitu terpercaya, thiqqah. Kemudian para pemirsa Niaga TV, dalam riwayat yang lain masih dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, su'ila anir rajuli yadhaku fis shalah. Beliau pernah ditanya tentang laki-laki yang tertawa di dalam sholatnya. Maka saat itu Jabir radhiyallahu taala an berkata, yu'idu sholata wa la yu'idu al-wudu'a. Dia harus mengulang sholatnya dan tidak perlu mengulang wudunya. Artinya sholatnya dianggap telah batal dengan tertawa, tetapi dia tidak perlu mengulang lagi wudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan rijalnya, para periwayatnya adalah rijalu as-sahih, para periwayat hadis-hadis yang sahih. Riwayat yang ketiga dari Ibnu Syihab radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika yusalli bin nas, Nabi sedang salat bersama para sahabatnya, wa baina aydihim hufratun, sedangkan di hadapan mereka salat itu ada lubang. Jadi Nabi dan sahabat salat, di depan mereka salat itu ada lubang. Fa aqbala rajulun fi ainihi syai'un. Lalu datanglah seorang laki-laki yang matanya agak sedikit terganggu. Artinya dia tidak bisa melihat dengan jelas. Qabihul basar, matanya rusak ya. Fatafiqal qaum yarmukunahu bi absarihim. Maka segeralah orang-orang yang sholat itu memperhatikan orang yang lewat. Terbayang para pemirsa Niaga TV ya, Nabi dan para sahabat sedang sholat, dan qadarullah di depan Nabi sholat itu ada semacam lubang. Lalu datanglah seorang laki-laki yang pandangan matanya sakit. Lalu para sahabat fokus melihat laki-laki tersebut, melihat laki-laki yang berjalan di hadapan Nabi, sedangkan di depannya ada lubang. Wa huwa muqbilun muqbilu nahwihim. Laki-laki itu berjalan menuju para sahabat. Hatta idza balagal hufrata saqata fiha. Ketika laki-laki itu sampai di lubang, dia pun jatuh masuk ke dalamnya. Fadhahika ba'dul qaumu minhu ba'dul qaumi minhu hina saqat. Maka sebagian orang yang salat bersama Nabi itu tertawa melihat laki-laki itu terjatuh. Falamman sarafa Rasulullah qal. Setelah Rasul selesai salat, maka beliau pun bersabda, man dhahika minkum falyu'idis shalah. Tadi siapa yang tertawa, ulang salatnya. Itu ucapan Nabi. Tadi yang tertawa, ulang salatnya. Lalu dikatakan di sini, wawadihun anna dhahk alladhi kana minhum laysa tabassum. Dari hadis ini kita yakin bahwa para sahabat bukan hanya tersenyum. Karena kalau tersenyum Nabi enggak tahu. Tapi besar kemungkinan mereka qahqahah, yaitu terbahak-bahak sehingga terdengar suaranya oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak terbahak-bahak seperti itu, tidak mungkin terdengar oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalil bahwa tertawa itu membatalkan, ya, tertawa itu membatalkan. Sudah kita baca beberapa hadis. 3 hadis ya. Hadis 2 hadis Jabir dan 1 hadis Ibnu Syihab. Adapun dalil yang menunjukkan batalnya meniup-niup sesuatu ketika sedang salat adalah hadis riwayat Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu kana yakhsha an yakuna kalaman ya'ni an-nafakh fi shalah. Beliau Ibnu Abbas khawatir bahwa meniup itu dimasukkan ke dalam kategori kalam, berbicara. Ya, jadi beliau khawatir artinya cenderung mengatakan bahwa meniup itu sama dengan berbicara. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi. Wa qisa 'ala ad-dhahki wan nafhi ghayruhuma mimma dzukira li'annahuma fi ma'naha. Dikiaskan kepada tertawa dan meniup hal-hal yang lain yang mirip dengan keduanya. Misalnya tadi kita baca ada al-buka, menangis, atau merintih, atau berdehem, atau mengaduh, dan lain sebagainya. Karena itu mirip dengan tertawa, oleh para ulama Syafi'iyah dimasukkan ke dalam perkara-perkara yang membatalkan sholat seseorang. Kemudian, dikatakan oleh beliau, apabila dia melakukannya dikarenakan lupa, atau dia baru masuk Islam sehingga dia tidak tahu itu dilarang, itu dalam dua kondisi. Kalau banyak itu batal, harus diulang. Tapi kalau seandainya sedikit, maka dimaafkan. Di sini beliau membawakan dalil. Adapun dalil bahwa lupa dalam sholat sehingga berbicara itu tidak merusak sholat, ya, ada orang berbicara tapi dia lupa, maka itu tidak membatalkan sholat. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, ya, dari Ibnu Sirin radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah. Suatu ketika Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat 4 rakaat. Lalu di rakaat yang kedua Nabi salam, ya, para sahabat mengikuti Nabi salam. Lalu selesai salam, Nabi bersandar kepada salah satu tiang yang ada di masjid, ya, lalu sambil beliau berzikir menyangka bahwa sholat sudah selesai. Lalu manusia keluar. Mereka tidak berani bertanya kepada Nabi. Lalu mereka keluar dan berbicara di luar. Lalu sebagian sahabat duduk di dalam, di antara mereka Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Lalu disebutlah seorang laki-laki yang memiliki tangan yang cenderung lebih panjang dari manusia normal. Ya, dia disebut Zulyadaini. Maka Zulyadain ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, anasita am kusiratis salah, anasita am kusiratis salah. Ya Rasulullah, apakah baginda lupa tadi? Kok kita salamnya di rakaat yang kedua? Atau memang sholatnya yang sudah dikosor? Artinya tidak lagi 4 rakaat, jadi tinggal 2 rakaat. Maka apa jawaban Nabi SAW? Lam ansa walam tuksor. Ya, saya tidak lupa. Dan sholat enggak dikosor kok, normal kita 4 rakaat. Nabi merasa bahwa beliau sudah sholat 4 rakaat. Sedangkan Zulyadain berkata, Nabi baru sholat 2 rakaat. Maka saat itu Nabi berkata, kama yaqulu Zulyadain, apakah sebagaimana yang dikatakan Zulyadain itu benar? Maka Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya menjawab, benar ya Rasulullah, Anda baru sholat 2 rakaat. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Fataqaddama, beliau kembali berdiri, fasalla ma taraka. Kemudian beliau sholat untuk mengerjakan 2 rakaat yang belum sempat dikerjakan. Itu sudah berbicara, ya. Tapi karena ada sebab lupa, maka pembicaraan itu tidak membatalkan sholat. Buktinya apa? Buktinya Nabi melanjutkan 2 rakaat, tidak mengulang sholat dari awal. Buktinya Nabi tinggal melanjutkan sholat dan tidak mengulang sholat dari awal. Padahal sudah berbicara. Bukan sekedar berbicara, ngobrol. Tapi karena itu sebabnya adalah nisyan. Sebabnya adalah lupa, maka itu dimaafkan. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi itu dalil bahwa lupa itu menjadikan kita tidak batal. Kalaupun kita tertawa, lalu kita berbicara, tapi kalau faktornya adalah benar-benar karena lupa, maka itu dimaafkan. Yang kedua adalah dalil yang menunjukkan bahwa kalau tidak tahu itu tidak membatalkan sholat. Ya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang lainnya, hadisnya cukup panjang. Dari Muawiyah Ibnil Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu qal, baina ana usalli ma'a Rasulillah idh atisha rajulun minal qaum. Kata Muawiyah, aku salat bersama Nabi dan aku mendapatkan salah seorang dari yang salat itu bersin. maka aku mengucapkan kalimat irhamukallah. Jadi Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami mengucapkan apa? Irhamukallah. Faramani al-qawmu bi-absarihim. Maka satu masjid itu semuanya memandangku. Melihat aku. Fakultu wa thukla ammayah. Umayyah. Ya kenapa kalian melihat aku seperti itu? Masya'nukum tangzuruna ilayya. Kenapa kalian memandangku seperti itu? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka mereka memukulkan tangan mereka ke paha mereka. Apa? Maksudnya diam seperti itu. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Maka aku mendapatkan mereka ingin memerintahkanku diam. Lakinni sakattu. Falamma shalla Rasulullah fa bi abi huwa wa ummi. Maka tatkala Nabi selesai, maka demi ayah dan ibuku, ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman min. Aku tidak pernah melihat seorang guru sebelum beliau dan sesudah beliau yang lebih bagus cara pengajarannya dibandingkan Nabi. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Nabi sama sekali tidak membentakku. Nabi sama sekali tidak memukulku dan mencelakku. Tetapi beliau hanya berkata, inna hadihi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini solat, tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Di dalam sholat itu yang ada hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Quran. Artinya perhatikan para pemirsa Niaga TV, dikarenakan sahabat ini baru masuk Islam, dia tidak terlalu paham. Dia sempat berbicara, walaupun pembicaraan yang sifatnya apa, zikir ya. Ada sahabat yang bersin, alhamdulillah, maka dia menjawab, yarhamukallah. Ya. Tetapi karena dia melakukan itu karena tidak tahu atau karena jahil, maka tidak diperintahkan untuk mengulang sholat oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Karenanya, mempelajari dan menguasainya menjadi sangat penting. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Allah berfirman, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, supaya mereka bertakwa. Ayo mulai belajar dari sekarang, belajar bahasa Arab untuk pemula di Mahat Bahasa Arab Mulia Rabani, buku atau kitab rujukan Durusul Lughah Al-Arabiyah. Di sana juga menjadi bahasa yang termasuk bahasa yang paling lama digunakan dari sejak awalnya sampai sekarang. Untuk informasi, hubungi 0813-1038-0181. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya usaha sukses. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kami telah membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat. Di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat. Baik, silakan Bapak Muzakkar. Saya tanyakan ini Ustaz, tentang sholat sunat qabliyah. Misalnya di waktu subuh, banyak solat-solat sebelumnya yang diperintahkan. Di antaranya solat tahiyatul masjid, kemudian solat sesudah wudhu, kemudian solat antara azan dan qamat. Solat antara. Kemudian solat sebelum subuh. Dan banyak tu Ustaz. Jadi pertanyaan saya. Baik. Pertanyaan saya, apakah solat itu harus kita kerjakan seluruhnya? Baik, itu yang saja lebih baiknya. Sedangkan ada sebagian saya dengar bahwa cukup satu saja. Baik. Sudah beleng, sudah mencakup seluruhnya. Baik. Ini mohon penjelasan Ustaz. Mana lebih bagusnya Ustaz ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, ketika kita bicara tentang salat qabliyah fajar atau qabliyah subuh, tentunya ini salat qabliyah yang paling besar pahalanya. Ya Rasulullah bersabda, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, yaitu dua rakaat sebelum subuh, adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian dalam riwayat dikatakan, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu ta'ahudan min raq'atayil fajr. Tidaklah pernah Nabi sangat menjaga satu salat sunnah melebihi dua rakaat sebelum fajar. Dalam riwayat dikatakan, Ibunda Aisyah bercerita bahwa Nabi melaksanakan dua rakaat fajar baik dalam kondisi beliau mukim ataupun dalam kondisi beliau musafir. Ya. Artinya diprioritaskan sholat yang paling besar, yang paling paling besar keutamaannya dan paling paling ditekankan secara hukum. Dalam kasus ini tentunya ya qabliyah subuh. Ya qabliyah subuh lebih diprioritaskan. Ya, kalau sudah ada qabliyah subuh tentunya tidak ada lagi azan antara dua azan, antara azan dan iqamah. antara azan dan iqamah itu biasanya dipakai oleh para ulama sebagai dalil adanya qobliyah sebelum asar, itu qobliyah sebelum maghrib, qobliyah sebelum isya, itu dalilnya hadis Nabi, bainal adzanaini as-shalah, di antara dua azan itu ada salat. Tapi kalau sudah ada memang ketentuan hukumnya qobliyahnya, itu enggak pakai dalil itu, tapi dalil khusus, yaitu yang terkait dengan 10 rakaat atau 12 rakaat, barang siapa yang menjaganya dibangunkan rumah di surga. Ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Abu Hurairah, ya ada hadis yang lainnya, Ummu Habibah atau yang lainnya, ya. Jadi prioritaskan yang paling besar keutamaannya. Ya, kecuali kalau memang waktunya panjang, misalnya waktunya lapang, waktunya luas, ya salat tahiyatul masjid, baru setelah itu qobliyah subuh misalnya, kalau memang waktunya panjang. Tapi kalau waktunya terbatas, ya ambil yang paling besar pahalanya, yaitu qobliyah subuh. Allah alam bisa. Kita beralih ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengucapkan alhamdulillah setelah salam dalam salat tidak boleh? Apakah mengucapkan alhamdulillah setelah salam dalam salat tidak boleh? Allah lembisab, apabila dijadikan sebagai satu rutinitas yang terus-menerus dikerjakan, ya rutin setiap kali selesai salat mengucapkan alhamdulillah, seolah-olah itu adalah sunnah Nabi, seolah-olah itu diajarkan oleh Nabi, tentunya itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau hanya satu kali, dikarenakan kita merasa ada kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, silahkan. Ya, tetapi bukan kebiasaan Nabi mengucapkan alhamdulillah setelah salam. Tetapi kebiasaan Nabi sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ketika kita membahas tentang zikir-zikir setelah sholat, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, apabila selesai sholat, beliau membaca zikir, seperti misalnya istighfar, ya, 3 kali, lalu membaca, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu membaca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, artinya tidak boleh kita mendawamkan satu lafaz yang tidak satu lafaz di waktu tertentu atau di momentum tertentu tanpa ada dalil dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Saya mau nanya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Anu saya ini kan punya istri tua. Tapi istri saya masih nyimpen uang di bank konvensional aja. Lalu duanya diambilin. Nah ini kan berarti riba. Ya Ud. Betul. Nah ini saya sebenarnya ya nggak berkenan, tapi biasanya katanya nggak apa-apa karena nah ini saya gimana ini baik, hukumnya Ustaz, saya mohon penjelasan. Baik Bapak. Baik, baik. Terus saya tiap bulan memang memberi nafkah. Ya sedikit lah, tetapi itu nampaknya untuk makan sehari-hari. Ya itu saya itu termasuk makan riba apa enggak itu Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Baik. Baik Bapak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Transaksi riba tentunya adalah transaksi yang dilarang. Kalau memang itu ada di bank konvensional, bank ribawi, ya, tentunya kita tidak boleh melakukan transaksi tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. ya jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta riba dan memberkahi harta sedekah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang melarang tentang menegaskan haramnya tentang riba. Oleh karenanya hendaknya kita semua para pemirsa Niaga TV itu menghindari transaksi seperti itu. Dalam hadis dikatakan riba itu memiliki sekian pintu, 70 pintu. Yang paling ringannya saja seperti mendatangi atau mencampuri ibu sendiri. Tentunya ini menunjukkan satu dosa yang besar sekali. Ya, sampai-sampai Allah mengumumkan peperangan bagi orang yang sudah tahu riba itu tidak boleh, tapi tetap saja dia makan riba. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah peperangan dengan Allah. Oleh karenanya sebagai seorang suami wajib memberikan nasihat. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apalagi seorang istri mendapatkan nafkah dari suaminya. Maka bapak gunakan kekuatan tersebut. Ya, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Ya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, karena sebagian sudah dilebihkan atas yang lain. Wa bima anfaqu, dan dikarenakan kaum laki-laki itu telah memberikan nafkah. Ya, maka bapak misalnya buka rekening baru. Tutup rekening yang lama, buka rekening yang baru, lalu bapak uangnya ke situ, tidak lagi ke bank konvensional, sehingga kalaupun diambil itu dari bank syariah. Ya, tidak lagi ke bank konvensional. Artinya gunakan kedudukan bapak sebagai seorang suami untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Allah alam bisawab. Ada Bapak Edi di Subang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ini mau nanya mengenai salat duha Ustaz. Baik, Bapak. Salat duha itu apa ada bacaannya tertentu? Satu. Baik. Berapa rakaat harusnya? Yang ketiga, apa ada doa yang khusus gitu? Baik. Ya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Bapak Edi ya terkait dengan salat duha ya. Apakah ada batasan tertentu terkait dengan sholat duha ataukah tidak ada? Allah alam bisawab ya, dalam riwayat yang pernah saya dengar itu Nabi pernah sampai berapa? 8 rakaat melaksanakan sholat duha. Dan sholat duha ini waktu yang paling utama adalah ketika kata Nabi Ramadhatil Fisal, ketika anak-anak unta mulai kepanasan, artinya ketika hari sudah mulai panas ya, sekitar ya menjelang siang ya, menjelang tengah hari jam-jam 11 itu waktu yang paling utama melaksanakan sholat duha ya. Lalu adapun kaitan dengan zikirnya, Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak ada zikir tertentu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sebatas yang saya tahu, tidak ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang hendaknya dibaca setelah salat duha. Ya, tetapi kita berzikir sebagaimana zikir salat, ya kita beristighfar, membaca Allahumma antas salam dan lain sebagainya, itu boleh dipakai. Atau kita berdoa, bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat. Dalam pertanyaan dikatakan, waktu sholat sir kadang dalam membaca bismillahirrahmanirrahim kecepatan, seperti bismillahirrahmanirrahim kecepatan sehingga seperti bismillahirrabbilalamin. boleh diulang. Ya kalau memang itu yakin, hilang lapas-lapasnya, wajib diulang bahkan. Kalau kita yakin ada beberapa lapas yang hilang, wajib diulang. Tapi kalau itu sifatnya was-was, ya kita menghindari yang namanya was-was di dalam sholat. Ya, menghindari was-was dalam sholat. Kalau dalam sholat menangis karena membaca ayat tentang neraka, apakah batal? Allah alam bisawab, tidak. Ya, Allah alam bisawab, tidak. Sebagaimana Nabi pernah menangis, dan kami mendengar ada suara gemuruh, artinya suara tersedu-sedu, ketika Nabi sedang melaksanakan sholat. Apa yang harus dilakukan agar terhindar dari riya pada waktu menjelaskan kepada orang lain, misal tentang ibadah tahajud, kemudian orang lain beranggapan bahwa kita selalu tahajud? Kita menjelaskan hukum, maksudnya barangkali kita menjelaskan tentang pentingnya tahajud. Ya, yang tahu masalah riya kan hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di rubrik Negeriku Bertauhid sudah kita bahas bahwa tidak boleh kita menuduh orang lain riya. Karena masalah riya itu masalah hati, yang tahu hanyalah Allah dan kita. Ya, ketika kita memang berniat menjelaskan hukum, bukan berniat untuk riya bahwa kita salat tahajud, maka kita tidak perlu risau. Ya, karena yang menilai riya atau tidak riya itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ya, adapun manusia tidak ada yang tahu isi hati orang lain. Oleh karenanya kita enggak usah terlalu bingung, yang penting kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita ketika kita menyampaikan sesuatu, dan kita berusaha untuk menghindari riya, mengetahui bahaya riya dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau setelah sholat kita baca doa di dalam sholat jenazah, Allahumma gfir lahu, karena jarangnya kita sholat jenazah, jadi kita mengulangnya biar tidak lupa sekaligus mendoakan orang tua kita yang meninggal. Tidak masalah setelah sholat kita mendoakan, kita teringat dengan orang tua, lalu kita katakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu sampai akhir, tidak ada masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb. Wa iyyakum. Bagaimana kalau dalam sholat saya batuk, sendawa, bersin, apakah membatalkan sholat? Bagaimana kalau dalam sholat saya batuk? Ya kalau dikalahkan oleh batuk, artinya dikalahkan itu rasa yang muncul secara alamiah dari tenggorokan, itu kata beliau tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, begitu pun misalnya bersendawa, selama kita berusaha untuk melawan, menguap juga ya, kita berusaha untuk menahannya baik dengan bibir ataupun dengan tangan, itu Allah alam bisawab, tidak masalah. Ya, tetapi kalau kita berbicara baik minimal dengan dua huruf, ya, ataupun kita satu huruf tapi bisa dipahami maknanya, itu yang membatalkan. Atau tertawa pun adalah tertawa yang sifatnya kata Nabi qahqahah, ya, tertawa yang sifatnya terdengar suaranya terbahak-bahak. Ya Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ketika membaca surat lupa sambungan ayatnya, beliau membaca istighfar, apakah itu batal salatnya? Tidak batal salatnya. Ya, padahal tidak perlu dia membaca istighfar, karena langsung saja dia kalau mau ruku boleh, atau dia mengganti ayat ke yang lebih mudah boleh, ya, atau dia melompat satu ayat pun kata para ulama boleh, tidak masalah. Allah alam bissawab. Yang melebihi dua huruf, ya seperti kita katakan ini kan disengaja berdehem, tapi nanti ada hukum berdehem untuk tujuan yang wajib. Misalnya begini, nanti akan kita bahas insya Allah, seseorang berdehem untuk tujuan agar dia bisa membaca Al-Fatihah. Ya, misalnya dia merasa serak, dan dia seorang imam, kalau dia tidak berdehem, dia tidak kesulitan baca Fatihah. Berdehem untuk menghilangkan dahak di tenggorokan misalnya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau berdehem untuk dalam rangka bisa kalau di kasus yang pertama berdehem agar bisa membaca Al-Fatihah, maka itu tidak masalah kata para ulama. di mazhab Syafi'i ya, sebagaimana akan kita baca nanti. Tapi kalau berdehemnya dalam rangka untuk bisa menjaharkan bacaan, ya, misalnya kita lagi sholat sendiri di rumah, sholat maghrib karena terlambat, kita ingin mengeraskan bacaan. Lalu kita berdehem untuk mengeraskannya, maka kata para ulama gak perlu berdehem. Kenapa? Karena mengeraskan bacaan itu sunnah. Ya, sedangkan berdehem itu apa namanya bisa menurut pendapat di mazhab Imam Syafi'i itu bisa membatalkan apa sholat. Saya masbuk dan bertakbir di rakaat ketiga saat imam mulai membaca Al-Fatihah. Saya masbuk dan bertakbir di rakaat ketiga saat imam mulai membaca Al-Fatihah. Saat imam ruku, saya belum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Apakah saya harus menghabiskan bacaan tapi ketinggalan ruku, atau saya boleh menyelesaikan Fatihah sebelum melewati dua ruku? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama yang saya ketahui, itu wajib mengikuti apa namanya imam. Artinya kalaupun Al-Fatihah belum selesai, maka wajib mengikuti imam berdasarkan hadis Nabi, inna maju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam dijadikan imam untuk diikuti. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam kalian ruku, maka ruku'lah kalian. Kecuali kalau kekurangan ayatnya, kekurangan yang sedikit, yang kalaupun kita sempurnakan, tidak sampai kita ketinggalan rukun tersebut, maka silahkan. Tapi kalau kita membaca, mengakibatkan kita ketinggalan ruku, maka langsung ruku saja. Lalu bagaimana dengan Al-Fatihah kita? Dalam istilah para ulama dikatakan, kalau kita belum selesai Fatihah, imam sudah ruku, lalu kita ikut ruku, maka sisa Fatihah kita itu, yatahammaluhu al-imam, ditanggung oleh imam. Allah alam bissawab. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ummu. Ya, mau nanya gini Ustaz. Kan kalau sholat Al Fatihah itu memang amin, itunya memang dimasukkan ke bagian, memang harus kalau terlupa harus diulang ya Ustaz. Bagaimana Ibu, diulang? Bacaan amin dalam sholat itu Al Fatihah Ustaz. Iya. Apa harus dibaca ya Ustaz ya? Itu sunnah Ibu. Sunnah, boleh, kalau terlupa apalagi ulang gitu. Gak ada masalah. Nah, terus mau nanya, kalau kita gak bisa berdiri Ustaz ya, karena sakit, jadi dulu kalau dalam takbirat imamnya tuh harus berdiri atau bisa kalau duduk aja? Kalau sudah apa Ibu? Kalau sholat kita duduk karena gak mampu berdiri, nah, apakah memang harus duduk dari awal atau minimal berdirilah untuk takbirat ihramnya gitu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya, syukur atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, harus dibedakan antara tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Itu kadang berbeda-beda. Ada sebagian orang dia berdiri bisa, tapi karena misalnya berat badan atau karena usia dia tidak bisa ruku dan sujud. Dia tidak bisa membungkuk apa melipat kakinya, misalnya melipat persendian apa lututnya misalnya, dia tidak bisa lipat lututnya. Maka dikatakan dalam satu istilah para ulama, ma la yudrakulluhu la yutrakulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan keseluruhannya dengan sempurna, tidak juga ditinggalkan secara keseluruhan. Dalam kaidah yang sering kita ucapkan dalam mazhab Imam Syafi'i, al-maisuru la yaskutu bil-ma'sur. Ya, al-maisur la yaskutu bil-ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur dikarenakan sesuatu yang sulit. Al-maisur, sesuatu yang mudah, la yaskutu bil-ma'sur, tidaklah gugur dengan sesuatu yang sulit. Seseorang sulit ketika akan ruku, tapi dia bisa berdiri, ya dia berdiri. Ketika akan ruku, baru dia semampu dia. Tapi kalau selama dia masih bisa berdiri, berdiri. Dia sanggup berdiri dan dia sanggup ruku, tapi dia tidak sanggup sujud. Maka ketika takbiratul ihram, dia wajib berdiri. Ketika dia ruku, dia wajib ruku secara normal. Lalu ketika sujud, dia tidak mampu karena harus melipat apa? Melipatkan lutut. Maka di situ saja dia mengambil keringanan. Jadi jangan sampai dia tidak bisa sujud, lalu dia duduk, sholatnya duduk, padahal dia masih sanggup berdiri. Padahal dia masih sanggup ruku. Nah, ini kaidah yang banyak disampaikan oleh para ulama Syafi'iyah. Al-maisuru la yaskutu bil-ma'sur. Sesuatu yang mudah tidaklah gugur dikarenakan ada sesuatu yang sulit. Ma la yudrakulluhu la yutrakulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan keseluruhannya tidak juga ditinggalkan keseluruhannya. Allah alam bissawab. Apa yang dimaksud dengan tidak diterima sholatnya selama 60 tahun? Allah alam bissawab. Ya barangkali ada sesuatu yang merusak sholatnya, entah itu niatnya, entah ada rukun yang tidak sempurna, entah ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, dan itu bisa menjadi satu motivasi untuk kita agar kita apa namanya senantiasa memperbaiki sholat kita, baik syarat-syaratnya, baik itu niatnya, baik itu syarat-syaratnya, baik itu rukunnya, agar ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau sholat malam tidak bersuara apakah boleh dari Ahmad di Tanjung Priuk? Allahu a'lam bissawab. Ya para ulama mengatakan sholat di malam hari itu jahr, dan jahr bagi orang yang sholat sendiri adalah minimal terdengar oleh telinganya. Minimal terdengar oleh telinganya. Dan masalah jahar ataupun sir itu adalah sesuatu yang sifatnya sunnah, ya, sesuatu yang sifatnya sunnah, bukan bagian dari rukun sholat. Allah alam bissawab. Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Ana akhwat yang ikut sholat jamaah zuhur, jadi suara imam tidak kedengaran sampai ke belakang saat sujud. Jadi imam telah berlalu masuk rakaat berikutnya, ana sebagai makmum kehilangan beberapa gerakan. Jadi bagaimana sholat ana? Ya. Wallahu alam bissawab ya. Yang pertama, bagi imam tentunya hendaknya mengeraskan suara. Karena anda akan diikuti. Jangan sampai orang yang ada di belakang anda tidak mendengar. Ya, tetapi kalau memang sejak awal seorang makmum yang apalagi wanita kan berada di saf yang paling belakang, ada kemungkinan dia tidak mendengar apa namanya bahkan takbir imam sama sekali dia tidak bisa mendengar, gerakannya pun tidak terlihat olehnya, ya lebih baik dia sholat sendiri. Karena dia akan kacau, dia tidak tahu, suara tidak terdengar, gerakan tidak terlihat. Kalaupun suara terdengar sayup-sayup, tapi kalau gerakan terlihat masih bisa kita ikuti. Tapi kalau suara tidak terdengar dan juga tidak terlihat, maka bagaimana kita bisa mengikuti sholat berjamaah? Dalam kondisi ini ya silahkan, Allah alam bisawab, apalagi seorang wanita ya, tidak wajib mengerjakan sholat berjamaah. Kalau memang kondisinya begitu, gerakan tidak terlihat dan suara tidak terdengar. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Jadi ini, Ustaz, saya ya, silahkan Bapak. Saya boleh ngomong. Silahkan. Tidak boleh bicara saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Saya ini tadi kan nanya masalah riba. Ya itu kalau saya selama ini itu saya masih nyimpan di bank konvensional, saya ini ikut makan riba apa tidak? Mohon penjelasan. Baik. Saya sudah memberi nafkah untuk makan sehari-hari. Itu yang dimasukkan ke bank, yang dimasukkan ke bank uang yang Bapak kasih. Saya kotoran riba. Baik. Uang yang Bapak kasih itu dimasukkan ke bank. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih, maaf Ustaz, maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau memang uangnya dimasukkan ke bank riba, lalu keuntungan ribanya diambil, lalu dibelanjakan, ya bahasanya yang memakan harta riba. Bahasanya yang memakan harta riba. Tidak ada bahasa yang lain. Bahasanya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta riba. Makan. Ya makan riba. Ya. Hanya saja lagi-lagi tadi, apalagi Bapak seorang kepala keluarga dan Bapak juga masih memberikan nafkah, Bapak harus memberikan ketegasan. Ya Bapak harus memberikan ketegasan, ya menunjukkan pada istri bahwa Bapak adalah seorang imam, seorang pemimpin. Tegas, saya enggak rido, saya enggak rela kalau uang yang saya berikan itu kamu masukkan ke bank riba. Saya enggak mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama. Itu harus tegas, Pak, ya. Kalau dia tetap menyimpan di bank riba, ya, apalagi dengan sengaja tadi untuk mendapatkan keuntungannya, maka ini jelas dia membungakan uang, ya, membungakan uang. Tentunya ini masuk kategori riba. Ya, lalu dibelanjakan misalnya uangnya untuk kebutuhan. Padahal berapa sih yang didapatkan, ya? Sedikit. Oleh karenanya menurut saya lebih baik ada ketegasan. Ya, ada ketegasan dari Bapak, ya, kalau didiamkan ya itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena Bapak seorang pemimpin, dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dia pimpin. Rasul berkata, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya atas orang-orang yang dia pimpin. Berikan sedikit ketegasan, ya, kepada apa nama anggota keluarga tersebut, agar mudah-mudahan tanggung jawab Bapak sebagai seorang suami, yaitu menjaga keluarga dari kemurkaan Allah, itu terlaksana. Pada akhirnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.